الرحمن والرحيم أما بعد من حفظ الآية فليقرأ اقرأوا بارك الله فيكم Kemarin ada yang mengingatkan jazakallahu khairan ayat yang ke-70 katanya belum selesai bacanya. Iya, memang belum selesai. Memasuki fakroh wa dzakir bih itu ya. Baik. Kita langsung baca wa dzakir bihi ay dzakir bil Qur'an. Ma yanfa'u al-ibada amran wa tafsila wa tahsinan lahu bi dhikri ma fihi min awsafil hasan. Dan engkau berilah peringatan dengannya, yakni berilah peringatan mereka-mereka orang yang menjadikan agama ini sebagai la'iban walahwa, permainan, persendagurauan dengan berbagai macam beraneka ragam bentuknya. Apalagi dengan berkembangnya teknologi, banyak bentuk-bentuk menjadikan agama sebagai permainan, persendagurauan, baik di dunia musiknya dengan alasan membuat lagu bernafas islami atau dengan tujuan dakwah, menebarkan agama, seterusnya. Ketahuilah barakallahu fikum bahwa agama Islam adalah agama yang telah sempurna. Sempurna bentuk ajarannya. Mau dakwah, Islam sudah mengajarkan thariqahnya. Qala Allahu 'azza wa jal, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Apa jalan yang ditempuh oleh Rasul dan oleh orang-orang yang mengikuti Rasul di dalam berdakwah? Pertama, ala basiratin. Ad'u ilallahi ala basiratin. Pertama, ad'u ilallah, menyeru manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan menyeru untuk mengikuti dirinya. Yad'u ila nafsih, atau menyeru kepada kelompoknya, organisasinya, pergerakannya, bukan, tapi ilallah. Yang kedua, ala basiratin, di atas ilmu, bukan di atas kejahilan, bukan dakwah dengan perasaan, logika-logika, tapi di atas ilmu. Ketika lafaz al-ilmu disebutkan secara mutlak, al-murad bihi al-ilmu syar'i, mabniyun 'alal kitabi wa sunnati. Ilmu syar'i yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, yang ketiga, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala min kulli aibin wa naqsin. Allah disucikan dari segala yang aib, segala kekurangan. Allah harus kita sucikan. Jangan sampai mensifati Allah dengan sifat-sifat yang di situ ada aib. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah saya, kata Rasul, termasuk dari orang berbuat syirik. Menunjukkan bahwa jalan dakwah yang ditempuh oleh Rasul dan oleh nabi-nabi dan Rasul sebelum beliau adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu jalan dakwah, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sudah dipraktekan oleh Rasul, terbukti keberhasilannya. Sehingga enggak perlu metode-metode selain itu. Kalimat la ilaha illallah dijadikan musik-musikan, nyanyi-nyanyian, joget sana joget sini, mabok sana mabok sini, dengan alasan dakwah bernafas Islami. Bagi yang tolak ukurnya dengan perasaan, bisa jadi dia menganggap baik. Iya ya, dari satu sisi hiburan, tapi dari sisi lain juga ada nafas dakwahnya. Itu kalau menurut perasaanmu, dengan kejahilanmu, wahai orang menganggap hal itu baik. Direnungkan lebih mendalam lagi, Rasul memperjuangkan kalimat la ilaha illallah dan para sahabatnya, nyawa sebagai taruhannya, harta benda sebagai taruhannya. Ketika perang Uhud, gigi Rasul sampai rompal, keserempet panah orang musyrikin. 70 sahabat gugur di perang Uhud, membela apa ya ikhwan? La ilaha illallah. Pantaskah kalimat yang begitu agung dan mulia, miftahul jannah, lantas dijadikan ajang joget-jogetan, musik-musikan? Wallah, itu bukan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan manusia dari judi, dibuat lagu judi. Cukup ayat, cukup hadis. Kalau ingin dakwah, ilmui dulu Al-Quran, ilmui hadis. Disitulah ilmu yang bermanfaat. Solawatan, dibuat berbagai macam ragam lagu-lagu. Solawatan, ngaji, kayak gitukah Rasul mengajarkan? Tambah parah lagi, dijadikan nyanyi oleh para pengamen-pengamen itu di bis-bis. Orang yang paham ilmu pasti akan mengingkari perbuatan itu. Pasti, enggak akan terima. Solawatan, solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara yang agung. Ini saya ingatkan barakallahu fikum, karena semarak dari dulu kala orang-orang yang merasa diri berkecimpung dalam dakwah namun gak paham Al-Quran wala sunnah, akhirnya melalui cara-cara yang dibuat-buat berdasarkan perasaan dan logika-logika yang ada pada dirinya. Ilmu-ilmu barakallahu fikum sudah diajarkan semuanya. Ada lagi, untuk cari simpatisan dakwah, Ketika selesai sholat, langsung bukannya zikir, keluar. Merapikan sendal-sendal itu. Kalian kalau dari arah ke sini, berarti sendal kalian kan ngadap ke sini. Itu nanti sudah ngadap ke sana semua sendal itu. Disusun. Siapa kira-kira ya, kawan? Cuma kompor. Itu salah satu metode mereka. Dipijitin. Kalau baru kenal dakwah, sering dipijitin. Nanti sudah mau ikut khuruj, bukan dipijitin, suruh mijitin. Berbagai macam cara-cara yang dia cetuskan untuk mencari simpatisan-simpatisan. Orang-orang lagi berbuat syirik, lagi ritual, ikut nimbrung. Enggak kayak gitu. Rasul dalam mengajarkan dakwah. Taib. Itu sekedar contoh. Wa ila masih banyak lagi bentuk-bentuk orang-orang menjadikan agama sebagai laib. Sholat tarawih begitu cepat sekali. Kayak untuk mainan. La ilaha illallah. Juhala, juhala. Nas'alullah salamatul afiyah. Yang akibat dari perbuatan seperti itu, Allah beritakan, mereka dijerumuskan ke dalam neraka jahannam. Wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits. Para ulama menafsirkan lahwal hadits al ghina, musik. Namun ada pihak-pihak yang menghalalkan musik-musik, katanya mislul kalam. Nas'alullah salamatul afiyah. La ilaha illallah dijadikan ajang kemaksiatan. Kira-kira mereka yang lagi konser itu, ketika kumandang azan, berhenti gak mereka itu? Azan apa, sholat dulu lah. Saya yakin lanjut. Untuk merekrut kaula muda melalui konser. Rasul, di antara sasaran dakwah beliau juga kaula muda, tapi yang enggak kayak gitu. Khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Cukup kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam dakwah, baik di dalam ibadah, muamalah maupun yang lainnya. Sehingga engkau peringatkan orang-orang yang seperti keadaannya, bil Quran. Peringatkan dengan Al-Quran. Ma yanfa'ul ibad, apa yang akan bermanfaat bagi manusia. Amran wa tafsila, sebagai bentuk perintah dan rincian, dan sebagai bentuk ihsan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bi dzikri ma fihi, dengan menyebutkan apa yang ada padanya berupa sifat-sifat kebaikan, disebutkan dalam Al-Qur'an sifat-sifat kebaikan, balasan-balasan bagi orang yang berbuat ihsan, sebagai targhib, motivasi ihsan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa ma yaturul ibad, demikian pula peringatkan dengan apa yang akan membahayakan hamba-hamba, nahyan anhu, sebagai bentuk larangan darinya. Karena tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan pasti di situ ada manfaatnya, ada kebaikannya. sebagaimana tidaklah Allah melarang dari sesuatu, melainkan karena di situ ada mara bahaya, ada madarat di situ, sehingga Allah larang. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba, sehingga Allah perintahkan dengan niat. Dan Allah yang lebih tahu apa yang akan memadaratkan hambanya, sehingga Allah tak larang darinya. Sehingga tidaklah seorang hamba semakin faham tentang al-awamir, perintah-perintah Allah dan melaksanakannya, melainkan kebaikan demi kebaikan pasti akan dia rasakan dan dia dapatkan. Sebagaimana tidaklah seseorang semakin melanggar larangan-larangan Allah, melainkan pasti kemadaratan demi kemadaratan akan menimpa dirinya. Wa tafsilan li anwa'ihi, dan rincian terhadap macam-macamnya, macam-macam an-nawahi, banyak di sana an-nawahi, larangan-larangan. Wa bayanu ma fihi min al-awsaf al-qabihah as-syani'ah ad-da'iyati li tarkih. Demikian pula di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan di dalamnya berupa al-awsaf, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang syani'ah, keji. Ad-da'iyah yang akan mengajak, mendorong untuk meninggalkannya. Dan mengetahui al-awsaf, al-qabihah, as-syani'ah. Nam, maka hal itu akan mendorong dia untuk meninggalkannya. Wa kullu hadza fala tubsalu nafsum bima la tayyib wa kullu hadza li alla tubsala nafsum bima kasabat. Dan semua ini dijelaskannya di dalam Al-Qur'an, kebaikan-kebaikan, demikian pula dijelaskan di dalamnya hal-hal yang akan memadaratkan hamba-hamba. Seluruh semua ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan agar supaya suatu jiwa tidak akan dicerumuskan ke dalam neraka dengan sebab perbuatannya, sebagai bentuk ihsan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dijelaskan kebaikan-kebaikan, jalan-jalan menuju ke sana, balasan yang akan didapatkannya, janji yang Allah berikan padanya, semua dijelaskan. Demikian pula larangan-larangan, kemadaratan-kemadaratannya, sifat-sifatnya, akibat-akibatnya, semua dijelaskan. Tidak lain, tidak bukan, semua itu Allah lakukan agar supaya jiwa tidak binasa di dalam neraka, enggak masuk ke dalam neraka. Tinggal bagaimana hambanya. Hujjah telah tegak. Ay qabla iqtihami al-abd. Iqtiham mananya menjeburkan, ya, jeburkan diri. Sebelum jiwa tersebut menjeburkan, seorang hamba menjeburkan dirinya lidzunub, ke dalam dosa-dosa. Dan sebelum lancangnya dia, sang hamba tadi, terhadap Allamil Ghuyub, terhadap Allah Subhanahu wa taala, wastimrarihi ala dzalik almarhub, dan terus menerusnya di atas perbuatan-perbuatan yang seharusnya dia lari darinya, fadzakkirha wa'idha, maka engkau ingatkanlah jiwa tersebut, engkau nasihatilah jiwa tersebut, litar tadi'a watanzajira watakuffa an fi'liha, agar supaya jiwa itu merasa takut, merasa ngeri, sehingga dia meninggalkan dan menahan dari melakukannya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala begitu sayang terhadap hamba-Nya. melebihi dari sayangnya seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Hal-hal yang akan mengantarkan kebaikan untuk hambanya telah dijelaskan. Hal-hal yang akan memadharatkan hambanya juga sudah dijelaskan, sudah dilarang. Nah, tidak ada yang disembunyikan satu permasalahan pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita lima yuhibbuhullahu wa yardah. Wa qawluhu alaysa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Sehingga ketika sang hamba tadi, sang jiwa tadi terus menerus istimrar di atas dosa-dosanya dalam keadaan sudah diperingatkan, laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Tidak ada bagi jiwa tersebut dari selain Allah pelindung dan tidak pula pemberi syafaat. Ai qabla an tuhita biha dhunubuha thumma la yanfa'uha ahadun minal khalqi la qaribun wala shadiqun wala yatawallaha min dunillahi ahadun wala yashfa'u laha syafi'un. Sebelum dosa-dosanya meliputi jiwanya, Allah peringatkan, Allah jelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Sebelum dosa-dosa meliputi jiwa seorang hamba, sehingga tidak akan memberikan manfaat seorang pun dari makhluk, tidaklah karib kerabat, tidak pula kawan, teman, dan tidak ada seorang pun yang mampu melindungi jiwa tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang akan memberikan syafaat seorang pun dalam keadaan di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Azab Allah Subhanahu wa taala telah disiapkan, dia diperhadapkan dengannya, dan yang akan bermanfaat baginya adalah keimanan dan amalan soleh. Sementara keimanan dan amalan soleh enggak dia miliki, enggak dia jaga ketika di dunia, lantas bekal apa yang akan berguna bagi dia? Teman enggak bisa lagi untuk memberikan pembelaan. Harta tak ada lagi guna. Sanak saudara juga tidak. Betapa celakanya dan ruginya keadaan orang tersebut. Orang-orang yang mengabaikan perintah-perintah Allah dan lancang terhadap larangan-larangannya. Wa in ta'dil kulla 'adlin. Sekalipun engkau menebus dengan segala tebusan, taftadi bi kulli fida'in, engkau tebus dengan segala macam tebusan, walau bi mil'il ard dhahaban, sekalipun engkau tebus dengan sepenuh bumi berupa emas, la yukhadhu minha, tidak akan diterima tebusan tersebut. Tidak akan diterima. Wala yufid, dan tidak akan memberikan faedah sedikit pun. Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ketika mensyarah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, <tuh-tuh> Beliau mengatakan, "Faman mata 'alal kufri fa innahu law qaddama mil'al ard dhahab min dhahab yashtari nafsahu min Allah minan nar la yumkinu hadza." Barang siapa yang mati di atas kekufuran, maka sesungguhnya dia sekalipun menyuguhkan sepenuh bumi berupa emas sebagai tebusan agar supaya dirinya selamat dari neraka, la yumkinu hadza. Ini enggak mungkin. La yumkinu hadza. Enggak mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin law mata 'ala tauhid wa 'ala al-aqidati sahihah faqad ishtara nafsahu minan nar. Namun barang siapa yang mati di atas tauhid, di atas akidah yang benar, maka sungguh-sungguh dia telah menyelamatkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan bermanfaat nanti. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ingatlah, pada suatu hari yang tidak akan bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, selamat dari syirik, membawa hati bertauhid, selamat dari kufur, membawa hati yang beriman, selamat dari kemaksiatan, membawa hati yang taat. Itu yang akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.